Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita kembali lanjutkan materi kita dari pembacaan kitab Adabul Usyrah wa dzikrus suhbati wal ukhuwah, karya dari Al-Imam Abu Al-Barakat Al-Ghazzi rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan bab yang kemarin telah kita sebutkan, yaitu diantara dari adabul usyrah yang baik yang hendaklah dimiliki oleh setiap muslim, yaitu usyratu al-ahli wa niswan, adab, perilaku, akhlak tatkala seseorang itu bergaul dengan keluarganya dan para wanita. Yang secara kesimpulan bahwasanya sangat dianjurkan seorang muslim berbuat baik terhadap tetangganya. Dengan arti kata, seorang yang jauh kedudukannya atau hubungannya dengan dirinya, namun mereka sebagai seorang muslim ataukah sebagai tetangga kita, itu saja dianjurkan di dalam al-Islam untuk kemudian kita berbuat baik kepada mereka. Sehingga di antara beberapa adab, adab dari sekian banyak adab yang kemarin telah kita sebutkan pembahasannya, adalah hubungan interaksi muamalah antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Di antara beberapa dari adab-adab yang telah kita sebutkan, gambarannya adalah ada muamalah interaksi seorang muslim dengan seorang muslim yang lainnya yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dan rahim darah dengannya. Artinya mereka saja berhak untuk kemudian kita muliakan, berhak untuk kemudian kita berikan al-ma'ruf, kebaikan kepada mereka, dan berhak untuk kemudian kita berbuat baik dengan perangai-perangai yang lembut dan yang semisalnya dengan mereka tatkala berinteraksi. Terlebih lagi keluarga seorang muslim kepada anaknya, kepada istrinya, ini jauh lebih ditekankan, dianjurkan agar seorang muslim hendaklah benar-benar mencurahkan perhatiannya dan kelembutannya kepada mereka. Ini dari sisi hukumnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyampaikan satu khitab, arah pembicaraan berupa perintah kepada seorang muslim. Di antaranya adalah perintah agar supaya mereka menjaga dirinya sendiri dari neraka jahanam. Namun setelah perintah tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala teruskan untuk kemudian hendaklah setiap muslim menjaga keluarganya dari neraka jahanam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Disebutkan oleh sebagian salaf, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maknanya adalah allimuhum wa adibuhum. Kalian ajari mereka, demikian pula kalian ajarkan adab yang baik kepada mereka. Ini di antara pentafsirannya. Perintah agar seorang muslim menjaga, memelihara keluarganya dari neraka jahanam, maknanya adalah perintah agar supaya masing-masing muslim memberikan dan menanamkan pelajaran adab yang baik kepada mereka. Demikian pula di antaranya adalah mengajarkan ilmu kebaikan kepada mereka, sehingga diajari. Kalau salah diingatkan. Kalau semisal anaknya tersebut melakukan kesalahan, maka ditegur. Maka diperhatikan. Jangan menjadikan anak seorang itu seperti halnya al-hirrah. Ya kan, seekor kucing dengan anaknya. Ibu seekor kucing tersebut, demikian pula bapaknya tidak tahu seperti apa keadaan nasib putranya, ya kan? Kalau binatang seperti itu. Namun kita seorang manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang mukallaf, terbebani untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka memiliki perbedaan. Sehingga di dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu perintah kepada seorang muslim untuk kemudian mereka benar-benar memperhatikan amalan ibadah putra-putrinya, demikian pula istrinya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mereka memelihara sholat-sholat mereka dan bersabarlah engkau di atasnya. Allah sebutkan dengan lafaz wasbir. Artinya sama dengan wasbir. Namun dari sisi penekanannya itu melebihi makna isbir. Istabara dengan sobara memiliki makna yang berbeda. Artinya seseorang memerintahkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan kesabaran yang besar. Bukan hanya kesabaran, tapi kesabaran yang besar. Tatkala isi-isinya salah, kita sebagai kepala keluarga wajib untuk kemudian mengingatkannya. Tatkala anaknya salah, demikian pula juga sama. Kita sebagai seorang kepala keluarga wajib untuk kemudian menegurnya dan mengingatkannya. Ini asyhadul ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Bahkan di antara dari nasihat yang masih saya ingat, nasihat Ustadz Al-Fadhil Luqman Abdul Hafizahullah, agar hendaklah masing-masing dari kepala keluarga tersebut memperhatikan amalan-amalan istrinya secara khusus. Diperiksa nomor-nomor HP-nya. Diperiksa pula WhatsApp-WhatsApp-nya. Jangan sampai nantinya mereka mengucapkan atau menebarkan satu berita yang menimbulkan dampak yang negatif, baik tatkala berinteraksi dengan tetangganya, baik tatkala berinteraksi dengan temannya, dan yang semisalnya. Karena terus terang saja perselisihan yang terjadi di antara an-nisa, para wanita, melebihi perselisihan yang terjadi di antara kaum rijal, kaum pria. Ini satu perkara yang wakil, yang terjadi. Perselisihan di antara mereka jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar. Yang demikian disebabkan yang pertama karena sifat mereka sebagai seorang yang naqisatu aqlin, kurang akalnya, sehingga terkadang mengedepankan perasaannya, terkadang mudah tersinggung, terkadang akhirnya terbawa perasaan sehingga menerapkan zon-zon yang jelek kepada saudaranya. Ataukah perkara yang berikutnya karena sifat mereka sebagai seorang yang kasratus syakwa, banyak mengeluh. Ini tabiat seorang wanita demikian, banyak mengeluh. Arti kata Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di antara sifat wanita kepada suaminya adalah tuksirna syakwa wa takfurna al-ashir, banyak mengeluh kepada suaminya, bilang kurang ini, kurang itu, bilang pakaiannya kurang dan yang semisalnya, butuh beli ini, butuh beli itu. Sifat mereka demikian. Wa takfurna al-ashir, dan seseorang yang mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Ini sifat seorang wanita, sifat mereka. Artinya kepada suaminya saja demikian, kepada suaminya saja mereka demikian, apalagi kepada orang yang jauh. Kepada seorang suami yang memberikan kebaikannya kepada sang wanita ini karena dia sebagai istrinya, siang dan malamnya, setiap waktunya mereka berada di bawah kebaikan suaminya. Ini sifat mereka demikian sebagai wataknya. Apalagi kepada seorang yang tidak ada apa-apanya dengan suaminya, seorang yang jauh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum pria yang mereka adalah orang-orang yang lebih sempurna akalnya, lebih bisa jernih memahami satu permasalahan, demikian pula lebih bisa menimbang satu permasalahan dari sisi baik dan buruknya. Ini kaum rijal demikian. Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepemimpinan kepada mereka kaum rijal, bukan kepada kaum wanitanya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Sesungguhnya kaum rijal, kaum pria, mereka adalah qawwam, pemimpin, pembina, penasehat kepada para wanita. Mereka adalah pemimpinnya para wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan la yufliha qaumun walau amrohum imra'atan. Tidaklah beruntung satu kaum yang mereka memberikan amanah, menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan. Karena mereka kaum rijal yang mereka adalah seorang yang lebih sempurna akalnya, menyerahkan amanah urusan dirinya baik dari sisi kebaikan ataukah kemadharatan, diberikan amanah penuh kepada seorang wanita sehingga dia pemimpinnya, dia yang sebagai pengatur urusannya. Ini tidak dibolehkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tatkala mentafsirkan salah satu ayat di awal-awal surat An-Nisa, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, apa itu wala tu'tu, ana masyaallah lupa ini ayatnya. Coba yang buat yang hafal surat An-Nisa atau kepunya Al-Qur'an, coba dibuka. Wala tu'tu sufaha'a amwalakum. Apa itu ayat yang setelahnya itu? Wala tu'tu sufaha'a amwalakum. Apa itu ayat berikutnya itu? Ayahsan. Alladhi ja'alallahu lakum qiyaman warzukum fiha waksuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa. Jangan kalian memberikan harta-harta kalian kepada sufaha, orang-orang yang bodoh. Artinya kita punya harta, kita berikan harta kita kepadanya, sehingga dia yang punya hak untuk kemudian mengatur, dia punya hak untuk kemudian menggaji kita berapa, dia punya hak untuk kemudian menentukan diberikan kepada kita seperberapanya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian sebagai seorang yang memilikinya, punya hak untuk mengaturnya. Yang diperintahkan adalah warzuquhum fiha waqsuhum waqulu lahum qawla ma'rufa. Yang diperintahkan adalah kalian memberikan nafkah kepada mereka. Kalian jaga harta kalian. Kalau semisal mereka butuh makan, kalian beri makan. Kalau semisal mereka butuh pakanan, maka kalian berikan kepada mereka makanan. Namun harta tersebut berada di tangan kalian. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan di antara dari tafsir firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, kategori sufaha adalah an-nisa, para wanita. Dengan dalil sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma ra'aitu min naqisatu 'aqlin wa din. Saya tidak pernah melihat seorang yang paling kurang akalnya, paling kurang agamanya dibandingkan kalian wahai para wanita. Ini sifat mereka demikian. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga seperti yang kemarin telah kita sebutkan, kita sebagai seorang pria hendaklah benar-benar, atau sebagai seorang suami hendaklah benar-benar memposisikan diri kita sebagai pemimpin mereka. Namun tidak menafikan untuk kemudian kita berlaku lembut, untuk kemudian kita bermuamalah dengan muamalah yang mencerminkan adab yang baik kepada mereka. Namun seperti yang sebelumnya telah disebutkan, hendaklah dibedakan antara satu permasalahan yang dibutuhkan untuk kemudian masing-masing suami istri itu memiliki atau mengedepankan sifat toleransi. Sekedar masalah belanja, ya kan, sang istri minta goreng tempe, nah, suaminya minta makan ikan. Sang istri gak mau makan ikan, dia lidahnya lidah Jawa, suaminya itu orang Bugis ternyata. Nyium ikan saja muntah. Ini butuh toleransi dalam bab muamalah, interaksi-interaksi yang sifatnya mubah. Namun dalam permasalahan prinsip yang tidak ada toleransi, seperti kita menjumpai istri kita kejam kepada tetangganya, suka menggunjingi mereka, suka mencaci mereka, kita mendengarkan berita istri kita ini ternyata membolimi saudaranya, kita mendengarkan ternyata istri kita ini mengucapkan kata-kata palsu dan disebarkan, kita menjumpai ternyata istri kita ini menyebabkan adanya perselisihan di antara beberapa ikhwan, beberapa tetangga, karena namimah. Ataukah mungkin sebab perselisihan antara dirinya dengan seorang wanita tetangganya, atau saudaranya, ataukah kawannya, adalah karena kesalahan istrinya. Maka dalam permasalahan ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, tidak ada toleransi. Kita nasihati, kita tegur, dan yang semisalnya. Sehingga sifatul lin, sifat lunak. Demikian pula beradab dengan adab yang baik kepada mereka. Hendaklah masing-masing dari kepala rumah tangga bisa membedakan antara satu kasus dengan kasus yang lain. Dan sama sekali yang demikian tidak menafikan adanya sifat tegas sifat ketegasan kepada mereka. Tidak kemudian menjadi seorang kepala keluarga yang lembek. Tatkala mendengarkan berita dari putranya, bi saya ini demikiankan dan demikiankan. Teman-teman saya tadi ngolok-ngolok saya, mengatakan abi ini panci. Kamu anaknya panci. Ah, marah abinya. Marah. Padahal kasus permasalahan antara anaknya yang masih kecil dengan sesamanya. Ataukah seperti kasus perkelahian antara anaknya gara-gara ada koreng, ya kan? Ada koreng di tubuhnya. Yang punya koreng jahili temannya. Di apa namanya, tangannya dioleskan ke luka korengnya tersebut, kemudian ditempelkan ke koreng temannya. Akhirnya falhasil qaddarullahu wa ma syaa fa'ala, yang diolesi tadi itu ke jadi kena koreng. Nah, lapor ke orang tuanya. Aduh, mi, saya korengan. Tadi saya teman sama teman saya dibeginikan dan dibeginikan sambil nangis, sambil mewek. Akhirnya terpancing ibunya. Lapor ke suaminya, suaminya tidak bisa tidur. Akhirnya suami istri ini melakukan tindakan-tindakan yang menurut mereka adalah membela anaknya. Padahal permasalahan anak. Kalau demikian berarti orang tuanya yang kekanak-kanakan. Ya kan, tidak bisa mengerti kasus yang sepele dengan kasus yang besar. Tidak bisa memilah dan membedakan antara satu permasalahan yang dibutuhkan toleransi sekedar pergaulan antara anak-anak biasa dengan permasalahan yang tidak dibutuhkan toleransi padanya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Demikian pula seorang suami demikian. Tatkala menjumpai adanya keluhan-keluhan dari istrinya, mengatakan bahwasanya dia dibeginikan, ada temannya yang memberlakukan kepada dirinya demikian dan demikian, jangan langsung mudah terpancing. Jangan langsung mudah terprovokasi. Jangan falhasil akhirnya berpendapat sesuai dengan pendapat istrinya yang siang malam menangis dan mengeluhkan keperihal keadaan dirinya, nasibnya siang dan malamnya, dari mulai melek mata sampai tidur, yang dikeluhkan itu-itu saja. Dibeginikan saya bi, dibeginikan saya suamiku. Akhirnya tersulut emosinya membela istrinya dan yang semisalnya. Ini banyak kasus. Ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, perselisihan ataukah persaudaraan di antara dua ikhwan menjadi rusak disebabkan karena istri, ataukah permasalahan yang sepele menjadi besar disebabkan karena istri, ataukah terkadang permasalahan yang hampir-hampir saja terselesaikan menjadi bertambah demikian pula melebar disebabkan pula karena istri, sehingga terkadang dibutuhkan adanya ketegasan. Kalau istri salah ditegur, kita terapkan dan kita sampaikan kepada mereka adab-adab yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim kepada kawannya. Ini diantara dari tafsir yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib ta'ala anhu tentang makna qu anfusakum wa ahlikum nara, yakni adibuhum, ajarkan kepada mereka adab. Ajarkan kepada mereka adab. Seorang muslimi dianjurkan untuk kemudian memiliki sifat toleransi, mengedepankan husnudzan. Dianjurkan untuk kemudian memberikan uzur kepada kesalahan saudaranya. Dianjurkan untuk kemudian mengucapkan salam kepada mereka. Dianjurkan untuk kemudian memiliki hati yang lapang dari celaan-celaan kawannya, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Ajarkan kepada mereka adab, dari adab-adab berinteraksi bertetangga dan yang semisalnya. Tentang sifat ketegasan seorang suami sebagai kepala keluarga kepada keluarganya, ternyata dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya di dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala di dalam As-Shahihah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Alliqu suyuh sawta haitsu yarahu ahlul bait, fa innahu lahum adabun." Gantungkanlah oleh kalian cemeti-cemeti di rumah-rumah kalian yang posisinya bisa dilihat oleh keluarga kalian. Bisa dilihat oleh istri, bisa dilihat oleh anak. Wah, itu cemeti suami saya. Bahaya nanti kalau semisal saya melakukan kesalahan akan diambil cemetinya. Takut. Haitsu yarahu ahlul bait, fa innahu lahum adab. Karena sesungguhnya dengan menggantungkan cemeti sehingga mereka melihatnya, bagi mereka itu ada adab. Harus demikian, harus demikian, dan yang semisalnya. Kata Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala tatkala menjelaskan hadis ini, maksudnya adalah fayartadi'una an malabisir razaili khaufan li an yanalahum minhu nail. Agar mereka takut, menanamkan perasaan takut kepada mereka dengan menggantungkan cemeti tersebut sehingga mereka melihatnya, yang dengan ketakutan tersebut mereka enggan dan tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena mereka takut akan mendapatkan sanksi, diambil cemetinya oleh suami saya dan saya dicambuk. Ini makna dari hadis ini. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Namun sekali lagi, sifat tegas yang dimiliki oleh seorang suami kepada istrinya, kepada keluarganya, diarahkan sesuai dengan perkara-perkara yang diwajibkan untuk kemudian mereka berlaku tegas kepadanya. Adapun dalam urusan muamalah dan yang semisalnya, ini sangat dikedepankan sifat toleransi, sangat dikedepankan sifat lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Khairukum khairukum li ahlihi." Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada keluarganya. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Abul Barakat Al-Khizzi rahimahullahu ta'ala, wa qala alaihi salat wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Kepada keluarganya, ahlihi mencakup anak, demikian pula istrinya. Wa qala Ali ibn Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, aqlul mar'ati jamaluha. Akalnya seorang wanita itu adalah kecantikannya. Yang dia prioritaskan adalah berdandan, bersolek, dan yang semisalnya. Lebih dia kedepankan penampilannya dibandingkan pemikirannya. Ini keadaan seorang wanita. Wa jamalur rajuli aqluhu, adapun keindahan seorang pria adalah akalnya yang sempurna. bisa lebih lapang dada, bisa lebih berpikir jernih, bisa lebih untuk kemudian menimbang dan melihat satu kemadharatan sebagai kemadharatan, satu kebaikan sebagai kebaikan. Ini akal seorang pria demikian. Wa su'ila Abu Ja'far an qawlihi ta'ala. Abu Ja'far pernah ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah oleh kalian mereka, istri-istri kalian, para wanita tersebut dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jangan dikasari. Faqala, demikian pula berkata beliau rahimahullah, wa huwa husnus suhbah. Man sa'alta wa man karihta suhbataha. Makna al-mu'asyarah, bergaul dengan cara yang ma'ruf secara umum. Seorang diajurkan untuk kemudian bergaul kepada seorang muslim, kepada manusia dengan cara yang ma'ruf. Seorang tetangga kepada tetangganya, seorang ayah kepada anaknya atau kepada istrinya, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Maksudnya adalah baik tatkala bergaul kepada seseorang yang engkau minta agar dia bergaul dengan dirimu, dan baik pula tatkala bergaul kepada seseorang yang engkau membenci untuk bergaul dengannya. Ini makna al-usyratu bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang ma'ruf. Kepada seorang yang kita cinta untuk bergaul dengannya, kita terapkan pergaulan dengan cara yang baik. Tatkala kita berinteraksi, bergaul kepada seorang yang kita tidak menyukainya, mungkin ucapannya yang kasar, mungkin dia sebagai seorang yang pemarah, mungkin dia adalah seorang yang suka mendzaliminya, dan yang semisalnya, kita juga tetap dianjurkan untuk kemudian berperilaku kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Dan inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika ada seorang Arab Badui yang menarik selendang Rasul alaihi salatu wasallam, meminta agar supaya diberikan harta sedekah. Memaksa ditarik selendang Rasul sehingga berbekas bagian lehernya. Namun yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam hanya berpaling kepada orang tersebut sambil tersenyum, kemudian memerintahkan kepada sahabatnya untuk memberikan hajat kebutuhannya. Ini akhlak Nabi alaihi salatu wasalam. Ayat yang sebelumnya, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. Itu apa ayat yang sebelumnya itu? Ha? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. Ha? Yang punya hafalan banyak, anak-anak tahfidz. Ha? Ya Muhammad. Hah? Hah? Idfa' bil apa itu? Ya ahsan, barakallahu fik. Idfa' bil lati hiya ahsan, fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. Kalian balaslah perkara kejelekan, keburukan yang ditimpakan oleh saudara-saudara kalian tatkala bergaul dengan mereka dengan cara yang paling baiknya. Allah tidak sebutkan dengan cara yang baik, bihasan, tidak. Tapi disebutkan dengan menggunakan isim tafdhil. Ini fungsinya mempelajari bahasa Arab. Sehingga tatkala membaca satu nas dalam Al-Quran, demikian pula hadis Nabi alaihi salatu wasalam, kita bisa lebih mendalami, menyelami kandungan makna yang ada di dalamnya. Sehingga tatkala kita membaca Al-Quran, tidak hanya sekedar membasahi mulut kita dengan udah. Tatkala kita membaca, menghafal hadis Nabi alaihi salatu wasalam, tidak sekedar membasahi mulut kita dengan air liur, tapi apa yang kita baca tersebut sampai masuk ke hati kita dan dicerna dengan pikiran kita, karena kita faham makna, maksud tafsir yang ya, setiap ayat dan hadis yang kita baca tersebut. Ini diantara faedah mempelajari bahasa Arab demikian. Kita kembali kepada ayat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan billati hiya ahsan. Kalian balas dengan cara yang paling baik, dengan menggunakan isim tafdhil. Yang paling baik. Bukan dengan yang baik, tapi yang paling baik. Di antara makna billati hiya ahsan adalah afuhum. Memberikan maaf kepada mereka. Tatkala mereka salah, kita maafkan. Tatkala mereka menzalimi kita, kita maafkan. Tatkala mereka menggunjingi kita, kita maafkan. Tatkala mereka mengadu domba kita dengan saudara kita, kita maafkan. Tatkala mereka berkata kasar, tidak mau untuk kemudian membalas salam kita, tidak mau untuk kemudian bermuka manis tatkala bertemu dengan kita, kita maafkan. Ini maknanya. Afwum. Kita memberikan maaf kepada mereka. Ini yang paling baiknya. Allah sebutkan di antara faedahnya, faizal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dengan sifat yang seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan nantinya ada seseorang yang sebelumnya antara dirimu dengannya ada permusuhan, tiba-tiba saja karena baiknya sifatmu, akhlakmu, dia menjadi seorang yang lembut, yang penyayang, yang melindungimu. Ini di antara faedahnya husnul usrah, husnul suhbah, yang hendaklah dilakukan oleh setiap muslim. Sehingga tidak hanya dia berlaku baik kepada orang yang dia sayangi, yang akrab dia baiki, yang sering memberi dia baiki, dia datangi, yang sering membantu dia sambangi, dia baiki. Demikian pula kepada setiap mereka, orang-orang yang menampakkan kekakuan, kekasaran kepada kita, baik tatkala berucap, tidak suka menjaga perasaan, kasar, pemarah, dan yang semisalnya. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala, dan ini tafsir dari Abu Ja'far rahimahullah taala, telah mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wallahu a'lam bisawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.